Sekian lama ku tak menyentuhmu. Bertemu itu membuatku mencoba untuk mencintai dirimu lagi. Meski telah ada cinta yang lain, aku tetap saja terus memikirkanmu. Cinta.